Bini. Pagi makan wortel, siang makan wortel, sore makan wortel, malam makan wortel. Pagi makan wortel, siang makan wortel, sore makan wortel, malam makan wortel. Habis pulang kerja, makannya di wortel. Orang gak ada duit, makannya di wortel. Kalau punya teman, gak usah dibayar. Pesen teh manis, PKK sabar. Nasi dua piring, lagi juga kerang. Kepala gue pusing, lagi juga ayam. Ada tempe orek, tambahin perkedel. Temen gue nolek, suka nonton bokep. Pagi makan wortel, siang makan wortel, sore makan wortel, malam makan wortel. Pagi makan wortel, siang makan wortel, sore makan wortel, malam makan wortel. Aduh Ji, gue pengen makan nih, numpangnya. Oh iya, sokin aja sini. Nyantuy, haha. Pagi makan wortel, siang makan wortel, sore makan wortel, malam makan wortel. Pagi makan wortel, siang makan wortel, sore makan wortel, malam makan wortel. Pagi makan wortel, siang makan wortel, sore makan wortel, malam makan wortel. Pagi makan wortel, siang makan wortel, sore makan wortel, malam makan wortel. Kenyang banget buset nih. Aduh, wah.